spesial ya buat yang di belakang. Bareng-bareng Herlina, makasih ya udah goyang bareng. Ada cinta yang tak ingin ku hentikan, ada rindu yang tak ingin ku lepaskan, ada rasa yang tak ingin ku lupakan, ada nama yang ingin ku detik pun yang tak berarti. Terima kasih. Bersamamu tiada berjarak di dalam hati. Boleh buat saya. Kayak lagi ya. Ada cinta. Herlina, yuk. Goyang lagi.